إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بن أعزكم الله, الحديث الذي بعده هو الحديث 45 بعد 300, حديث yang ke-345, masih dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. Diriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال keduanya berkata سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwa Nabi pernah ditanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang seorang budak perempuan idza zana wa lam tuhsan, bagaimana jika seorang budak perempuan berzina dalam keadaan tidak muhsan, yakni belum pernah menikah, belum pernah jima dengan nikah syar'i. Qala in zanat fajliduha, maka Nabi menjawab in zanat, kalau dia berzina fajliduha, maka cambuklah dia. Thumma in zanat fajliduha, kemudian kalau dia berzina fajliduha, maka cambuklah dia. Thumma in zanat fajliduha, dan kalau dia berzina lagi maka cabutlah kembali. Thumma bi'uha walau bidhafir, yang ketiga kali ada tambahan ucapan beliau kemudian juallah walau bidhafir, berarti barang yang jelek, barang yang jelek karena dia selalu berzina, maka barang yang demikian adalah barang jelek. Barang yang jelek biasa dijual di jalan sarap atau dengan harga yang murah, walau bidhafir. Dhafir adalah ikatan sungguhnya atau tali, walaupun dengan seutas tali, menunjukkan betapa ringannya atau betapa murahnya harganya. Karena yang namanya budak amah adalah yang diperjualbelikan, dijual dan dibeli. Dan tentunya barang yang dijual dan dibeli akan lihat bagaimana kelebihannya dan bagaimana kekurangannya, bagaimana aibnya, bagaimana pula keunggulannya. Kalau banyak keunggulan, keunggulannya tidak ada aibnya, akan dijual dengan harga mahal. Tetapi kalau keunggulannya tidak ada, bahkan sebaliknya ada aib-aibnya, maka akan dijual dengan harga murah. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau berzina cambuklah, kalau berzina cambuklah, kalau berzina cambuklah. Yang ketiga kali kata Rasulullah, juallah. Yani cambuklah dan juallah walaupun dengan harga yang murah, walaupun dengan dhafir. Berkata Ibnu Syihab, wala adri ba'da thalitha aw rabi'a. Aku tidak tahu apakah setelah ketiga kali atau setelah keempat kali. Wadhafir, sedangkan dhafir yang dimaksud adalah al-hablu, seutas tali. Ini Ibn Shihab Az-Zuhri menyatakan, aku tidak tahu apakah Rasulullah menyebutkan inzanat fajliduha, thumma inzanat fajliduha, thumma inzanat fajliduha, tiga kali atau empat kali. Thumma bi'uha walau bidhafir, kemudian juallah walaupun dengan seutas tali. Disebutkan dalam makna al-Jumani, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam an haddil amal idza zadat wa lam tuhsab bi haythu lam tuqa' fi nikah. Nabi ditanya tentang hukuman had seorang budak perempuan kalau berzina dalam keadaan tidak muhsab, bi haythu lam tuqa' fi nikah, di mana dia belum dijima'i dalam nikah yang syar'i. Fa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi menjawab, anna 'alaiha al-jild, bahwa atasnya adalah cambukan. Wajilduha nisfu ma 'ala al-hurrah min al-hajj, dan cambukannya adalah setengah dari orang merdeka. Berarti berapa kali? 50. Kalau dikatakan kemarin bagi seorang yang merdeka adalah jild 100, maka bagi seorang budak dikatakan dengan nisfu atau nisfu ma 'ala al-hurrah. Fayakunu 50 jaldah, maka dicambuk dengan 50 kali cambukan. Thumma idza zanat tsaniyah, kemudian kalau dia berzina yang kedua kalinya, tujladu 50 jaldah aydan, maka dicambuk pula dengan 50 kali cambukan. La'allaha tartadi' 'anil fahisyah, semoga dengan hukuman itu dia berhenti dari perbuatannya. Fa idza zanat tsalitsah, tapi kalau ternyata dia berzina lagi yang ketiga kalinya, walam yarja'ha al-had, artinya dia belum jera dengan hukuman had, walam tatub ila Allah, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takhshal fadhiha hina idzin, dan dikhawatirkan akan menjatuhkan nama baik, fajliduha al-had wa bi'uha, maka diterapkan hukum had dan kemudian juallah. Karena seorang yang baik-baik, seorang yang soleh, memiliki budak berzina, berzina sama fulan, besok dengan fulan, besok dengan fulan, tentunya taksya al-fadhiha, akan dikhawatirkan fadhiha. Fadhiha adalah akan menjatuhkan kehormatan pemiliknya sekalipun, bukan hanya dianya, tapi pemiliknya akan ikut jatuh. Kalau dia memelihara baghiyah, berarti dia memelihara pelacur, memelihara baghiyah, maka diperintahkan oleh Nabi, hukum dengan hukum had, kemudian juallah, walaupun dengan seutas tali. Ini walaupun dalam keadaan dengan harga yang sangat ringan. Walau bi'aqalli thamanin wa huwal hablur rakhiz, yakni walaupun dengan seringan-ringan harga, yaitu tali yang murah. Li'annahu la khaira fi baqa'iha, karena sudah tidak ada kebaikan lagi budak tadi untuk tetap dipelihara. Walaita fi istiqamatiha raja qarib, dan tidak ada fi istiqamatiha raja, tidak ada harapan lagi kalau dia akan jadi baik. Sudah terbukti tiga kali dalam keadaan seperti itu, maka tidak diharapkan lagi, atau kita tidak berharap lagi kalau dia bisa berubah, maka jual. Nah, walaita fi istiqamatiha raja qarib wa ba'daha awla min qurbiha wa bu'daha awla min qurbiha, karena tidak diharapkan akan lurus kembali, maka jauhnya perempuan tadi, bu'diha, jauhnya si budak tadi lebih baik daripada dekatnya. Li'alla takun sababu syarr fil bait, agar jangan menjadi sebab yang akan merusak. Alladzi tuqimu bihi, nah, jangan sampai merusak dan membuat kerusakan di rumah yang dia tinggal di situ. Bayangkan kalau seorang budak tentunya dia akan tinggal di rumah tuannya. Bagaimana? Bukankah tuannya itu memiliki anak laki-laki? Bukankah memiliki tamu laki-laki? Bukankah? Kalau ternyata budaknya adalah tukang zina, maka sangat tidak pantas dan akan membawa kejelekan-kejelekan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan untuk yang ketiga kalinya, cambuklah, kemudian juallah, walau dengan seutas tali. Mari kita baca dari hadis. Apa yang kita dapatkan dari hadis ini? استفدت من هذا الحديث فوائد. أولا حد الأمة إذا زنت ولم تحصن الجلد ونصف ما على الحرة. Batasan hukum had bagi seorang budak perempuan adalah kalau dia berzina dan tidak muhsan dicambuk 50 kali. Dan itu adalah setengah dari orang merdeka. Wal hurra hadduha 100 jaldah wa tadribu 'am. Adapun orang merdeka kalau tidak muhsan dia dihukum dengan cambukan. Dengan cambukan 100 kali dan kemudian diasingkan satu tahun. Fayakunu haddul amati 50 jaldah, maka jadilah hukum bagi budak 50 kali, jadi setengahnya. Wala tuqarrab, dan tidak diasingkan. Lianna taghribuha yadurru bi sayyidiha, karena diasingkan akan merusak atau akan merugikan tuannya. Sedangkan budak itu dimiliki oleh tuannya untuk dipekerjakan. Kalau diasingkan, bagaimana tuannya akan memperkerjakan orang tersebut? Warubama agraha bimuawadatil fahishah, dan bisa jadi dia akan membuat sesuatu yang lebih besar dari tipu dayanya untuk mengerjakan fahishah di kejauhan, karena lebih bebas. Kalau budak diasingkan lebih bebas, berbeda dengan keadaan orang merdeka. Yang kedua, annahu idza takarrara minha az-zina wa huddat wa lam yarji'ha al-jald fal tub'a walau bi arkhas thaman. Faedah kedua, jika berulang zinanya dan dicambuk wa huddat, sudah dicambuk, sudah dihukum dengan hukum had tetapi tidak membuatnya jera, maka hendaklah dijual. Walau bi arkhas thaman, walaupun dengan semurah-murah harga. Liannahu la ghaira fi baqaiha, karena sudah tidak ada kebaikan lagi padanya dan tidak diharapkan lagi. Wala faidata fi ta'dibiha, dan tidak ada faedah lagi untuk dipelihara dan dididik. Ini khairul bin azamullah, Rasulullah SAW menyebutkan di sini 3 kali, atau sesuai dengan ucapan Ibnu Zuhri, sesuai dengan ucapan Ibnu Syihab Zuhri, aku tidak tahu apakah ketiga kali atau yang keempat kali Rasulullah mengatakan jual. Artinya dengan pengalaman dimarahi, dihukum, dimarahi, dihukum, dimarahi, dihukum. Kalau sudah sekian kali, 3 kali lebih, maka tidak mengapa seseorang untuk menjualnya, menjual budak tersebut, atau kalau dia pegawai menghentikannya. Karena sudah merasa putus asa dan sudah merasa tidak bisa berubah. Karena bila Allah dikatakan di sini, la fa'idata fi ta'dibiha, tidak ada faedah lagi dalam ta'dib. Ta'dib itu mendidik dengan hukuman, itu ta'dib namanya. Ini menghukum untuk mendidik, tetapi sudah tidak ada faedah lagi, ya jual, jual budak itu biar orang lain nanti yang mengurusinya. Yang ketiga, inaz zina aibun firraqi. Faedah yang ketiga, bahwa kita dapatkan ternyata zina adalah merupakan aib dalam budak belian. Jadi kalau budak belian itu tukang zina, itu menjadi aib, menjadi cacat. Cacat harganya, jatuh harganya kalau cacat barangnya. Nah, fa idza lam ya'lam bihi al-mushtari falahu al-khiyar bi raddih. Apa kaitannya dengan jual beli atau apa kaitannya dengan hukum fikih? Kaitannya dengan hukum fikih. Kalau seorang budak itu berzina atau suka berzina dikatakan sebagai aib, berarti harus diberitahukan ketika jual beli. Harus diberitahukan. Sebagaimana kita jual beli barang-barang lain. Kalau kita menjual sarung atau menjual benda-benda, barang-barang tertentu, kalau ada aibnya, harus sebutkan bahwa ini barang cacat. Ini KW1, oh, KW2, KW3, atau ini adalah kualitas yang kesekian. Ini buktinya, ini contohnya. Nah, sehingga terjadi kejelasan. Kalau ternyata dalam keadaan tidak disebutkan aibnya, maka lahul khiyar, lahu al-khiyar, bagi si pembeli punya hak pilih. Ketika terbukti barangnya cacat, boleh dikembalikan. Ini khairul bin azamullah dalam masalah jual beli. Sehingga budak tadi setelah ditentukan dalam hadis ini sebagai aib, bahwa zina atau kebiasaan zina merupakan aib, maka ketika menjual budak tersebut harus diberitahu, ini adalah budak tukang zina. Bagaimana? Maka ketika orang membeli, sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukannya, bahwa saya akan pekerjakan di tempat yang tertutup, dalam keadaan begini, dalam keadaan begini, saya beli. Dalam keadaan tahu dia, apa yang harus dia persiapkan untuk orang ini, untuk si budak yang demikian. Dan harganya tentunya akan jatuh, karena itu adalah cacat. Dan kalau tidak diberitahukan, sebagaimana dikatakan di sini, fa'i dalam ya'alat bihil musteri, kalau pembelinya tidak tahu bahwa dia dalam keadaan memiliki cacat, ternyata telah terbukti cacatnya, dia adalah seorang yang tukang zina, shibhu zani atau seperti pelacur, maka boleh dikembalikan. Saya kembalikan budak ini, kembalikan harganya. Sebab kalau terbukti pelacur, harganya tidak sedemikian, harus turun harganya. Nah, kalau inna lisayyid, yang keempat, bahwa lisayyid iqamatul haddi fil jaldi khasah ala raqiqah. Bahwa kita dapatkan faedah yang keempat, bahwa tuan, pemilik budak, boleh melakukan hukum had langsung pada budaknya. Ini berbeda dengan pada orang-orang merdeka. Sudah kita dapatkan faedah pada hadis yang lalu, bahwa orang merdeka ketika terkena hukum had, man ahaqqu bi iqamatil had, siapa yang lebih berhak untuk menegakkan hukum had? Al-imam atau man yadubu anhu, imam, penguasa yang menerapkannya, atau seorang yang disuruh oleh penguasa. Kalau di zaman Rasulullah, maka Rasulullah lah yang lebih berhak karena beliau penguasanya ketika itu. Dan bisa juga yang disuruh oleh Rasulullah ketika Rasulullah menyatakan ugdu ya Unais, pergi ya Unais ila ra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha, kalau dia ngaku rajamlah. Berarti Unais menerapkannya dengan perintah dari penguasa. Tetapi dalam perkara yang terjadi pada budak, kalau kasus itu terjadi pada budak belian, maka boleh tuannya langsung menerapkan hukum had kalau bentuknya cambuk. Ingat catatan penting, kalau bentuknya cambuk. Fil jaldi khassah, hanya dalam hukum had yang dalam bentuk jild, cambukan saja. Kalau dalam bentuk lainnya, apakah dia harus dirajam, harus dibunuh dan sebagainya, itu tidak berhak mereka. Kalau dalam bentuk jild, khasah, maka sang pemilik budak tadi boleh melakukannya langsung terhadap budaknya. Sebagaimana ucapan Rasulullah, barang siapa yang memiliki budak kemudian berzina, fajliduha. Fa'in zanat fajliduha. Thumma in zanat fajliduha. Rasulullah katakan, kalau dia berzina, cabutlah. Perintah kepada siapa? Kepada tuannya, kepada pemiliknya. Fajliduha, fajliduha, fajliduha. Sampai yang keempat dikatakan, thumma bi'uha, kemudian juallah. Walau bidhafir, juallah walaupun dengan seutas tali. Amma fil qatli wal qat'i, fa iqamatuhu ilal imam. Adapun pada masalah qatl, pembunuhan, wal qat', memotong tangan, maka kembalinya kepada imam, kepada penguasa. Wa ghairu raqiq, adapun selain budak, la yuqimu alaihi al-had illa al-imam. Kalau selain had, selain raqiq, berarti orang merdeka. Adapun pada orang merdeka, maka tidak boleh menegakkan hukum had kecuali imam. Tidak boleh menghukumi mereka dengan hukum had kecuali imam. Sawa'un fil jildi aw fi ghairihi, sama saja apakah pada cambukan ataupun pada lainnya, harus imam. Wa hadha huwa madhhab jumhur ulama, inilah madhhab jumhur para ulama. Wa minhumul a'immatus salasah, jumhur para ulama, dan di antaranya tiga imam dari imam madhhab, yaitu Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad rahimahumullah. Demikian yang kami azakumullah, masih dari Ubaidillah ibn Abdullah rahimahullah, dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid, tapi masalah budak. Kalau tadi merdeka pada hadis yang lalu, sekarang pada budak. Baik. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal wajib alaikum.